Baik. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways, dan kini tiba saatnya kita untuk melakukan jajak pendapat atau polling, Pak Mario. Yes. Baik, saya akan bacakan pertanyaannya. Bapak Ibu, saya persilakan untuk mengambil keypad yang ada di kursi Anda dan bersiap-siap memilih pilihan A, B, atau C. Pertanyaan pada malam hari ini adalah seperti ini. Anda mendapat warisan dari anggota terakhir keluarga Anda sebesar 25 juta rupiah dalam kondisi tanpa keluarga dan sebatang kara. Apa yang akan Anda lakukan dengan uang tersebut? A. Melanjutkan kuliah dengan uang tersebut. B. Membuka toko dan berdagang kecil-kecilan. Atau C. Mencari institusi yang tepat untuk menginvestasikan uang tersebut. Silahkan, waktunya 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Kita berikan pertanyaan meriah untuk pilihan Anda. Dan kita lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini, Pak Mario. Yes. Pak Mario, tadi saya bertanya mengenai mimpi-mimpi Bapak dahulu. Kalau boleh saya tahu, dulu mengapa Bapak bekerja demikian keras sehingga dalam posisi Bapak sebagai seorang pekerja profesional mencapai posisi yang tinggi? Itu semua untuk mencapai impian-impian apa, Pak? Super sekali, Mas Uli. Sahabat-sahabat saya yang muda, boleh saya berdiri, Mas Uli, yeah. Pak? Sahabat-sahabat saya muda, adik-adik, dan anak-anak terkasih saya. Dulu saya bekerja, kalau kepada yang muda saya katakan, Pak Mario dulu bekerja bukan untuk menjadi pegawai. Saya dulu bekerja untuk mencapai pangkat setinggi mungkin, sesegera mungkin, lalu berhenti. Supaya saya bisa bekerja untuk diri saya sendiri. Karena tidak ada orang bekerja untuk orang lain yang betul-betul bebas. Berapapun besarnya gajinya. Coba, dipanggil, datang. Padahal keindahan dalam kehidupan ini hanya bisa utuh kalau kita bebas. Nah, saya ingin bebas seawal mungkin dibandingkan dengan sahabat-sahabat saya. Sehingga sesampainya saya di pangkat yang lumayan tinggi, saya berhenti. Supaya saya bisa melayani sebanyak mungkin orang. Karena saya ambil logikanya begini. Kalau kita mencari uang, kita diharuskan apa? Melayani. Ya. Sekarang saya tanya, kalau Anda melayani, Anda harus dibayar. Pilih yang mana? Cari uang untuk diharuskan melayani, atau melayani yang diharuskan dibayar oleh Tuhan? Melayani. So, siapapun yang sedang bekerja sebagai karyawan sekarang, yang mengubah paradigma kerjanya bukan cari uang tapi melayani, dia akan menjadi pribadi yang lebih pantas dibayar tinggi. Jadi Anda tidak harus berhenti bekerja untuk menjadi pribadi yang fokusnya melayani. Sekarang jadikan karir Anda sebagai kesempatan menggembirakan orang lain. Datanglah pagi-pagi di kantor, sambut semua tamu. Selamat pagi, Ibu. Gitu. Kalau ada orang mau keluar dari kantor kita belum beli, cekat. Begitu. Iya. Kalau Anda bisa sebaik itu, selucu itu terhadap pelanggan, Anda dipelihara atasan Anda. Betul. Sebagai penggembira dan mencegah pelanggan pulang. Karena pelanggan sampai tidak sampai hati pulang kalau melihat customer service-nya begitu, salesman-nya begitu, ya. Dan kalau customer-nya pulang, Anda dadadada, sampai ke standard di sebab dadadada, begitu. Jadi kalau begitu, jadilah pribadi yang nafasnya beraroma pelayanan. Yang detak jantungnya bergetar dengan pelayanan. Coba itu. Senyumnya untuk menggembirakan orang. Jadi kalau kita ingin masa depan kita pasti, yang pastilah dengan kebaikan di diri Anda. Semakin tidak pasti masa depan, semakin pastilah dengan nilai kebaikan di diri Anda. Itu. Super sekali, Pak Mario. Terima kasih banyak, Pak. Pak Mario, sebelum kita beralih kepada para audiens untuk menanyakan pertanyaan, tadi sebelum kita mulai acara saya sempat berbincang dengan seorang super audiens kita, Pak. Namanya ya, namanya Pak Coki, dan beliau ingin menceritakan sesuatu tentang Mario Teguh Golden Ways. Kalau boleh saya hampiri, Pak. Silakan. Silakan Pak Coki, boleh berdiri. Silakan, kita beri tepuk tangan. Mic ya. Iya, Pak. Oh ya, mikrofon saya ambil, maaf. So, Pak Coki, saya terima kasih sekali atas nama teman-teman Anda bisa hadir. Ya. Mas Uli, silakan. Iya Pak, ini mikrofonnya. Silakan Pak Coki. Salam super Pak Mario. Salam super Pak Coki. Salam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat hadir malam ini. Saya mau mengucapkan terima kasih ke Pak Mario. Saya baru sembuh Pak dari sakit. Ya sekitar 3 bulan. Saya 2 bulan di rumah sakit, apa di tempat tidur nggak bisa ngapa-ngapain. Lumpuh di sebelah kanan. Lumpuh. Ya, semacam lumpuh gitu, pas stroke. Pas stroke. Lalu saya marah sekali sama keadaan, sama Tuhan. Kenapa saya mengalami ini di usia muda? Sampai akhirnya saya ingat kata-kata Bapak tentang acceptance, Pak. Menerima. Menerima. Saat itu saya dapat banyak teguran, saya kehilangan banyak hal. Tapi saat itu saya sadar bahwasanya, ya Tuhan, saya terima ini semua. Ampuni saya. Kalau saya menangis bukan karena saya protes atau saya, tapi karena saya sakit, mohon diizinkan Tuhan. Alhamdulillah semuanya kita itu jadi kejadian-kejadian Pak. Super sekali. Terima kasih Pak Coki. Pak Mario, silakan komentarnya Pak. Tadi waktu off air saya sampaikan bahwa tidak ada ilmu lebih powerful, lebih hebat daripada ilmu ikhlas, menerima. Kalau kita terima kita bertuhan, kita harus terima bahwa tidak ada yang dilakukan Tuhan yang tujuannya selain memuliakan kita. Sehingga apapun yang terjadi kepada kita, baik atau buruk, tetapi kalau menjadikan kita lebih baik, maka yang terjadi itu adalah kebaikan. Sehingga kesimpulannya, bahkan keburukan yang terjadi dan menjadikan kita baik adalah sebetulnya kebaikan. Ikhlaslah kita kepada perilaku Tuhan, karena tidak ada perilaku beliau kecuali yang tujuannya memuliakan kita. Terima kasih. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Pak Mario, hari ini juga kita mendapatkan kejutan menarik. Jadi ada pertanyaan Pak dari Facebook. Silakan. Akan saya bacakan. Silakan. Ini pertanyaan dari Facebook dari Cahya Ramadan Aldi Radaka. Kelas 4 SD Pak. Super sekali. Betul, dia mengatakan begini, aku masih kelas 4 SD, papaku selalu menyemangatiku agar kami, agar anak-anaknya selalu berupaya, agar selalu siap, agar jadi orang yang beruntung dalam kehidupan. Apakah sama dengan menunggu yang berkualitas? Kira-kira begitu Pak. Super sekali. Sebetulnya ada topik MTGW yang mendatang, yaitu busy while waiting. Sibuk selama menunggu. Tetapi saya ambilkan dulu sedikit excerptnya untuk menjawab pertanyaan adik kita yang super tadi. Yeah. Kita semua, setiap jiwa sebetulnya menunggu sesuatu, yaitu menjadi pribadi yang berpendar dengan kebaikan. Kita sedang menunggu saat itu. Hanya yang betul-betul sampai pada keadaan itu adalah yang sibuk selama menunggu. Kita semua sedang menunggu. Itu difirmankan dan maha benar Tuhan dalam segala firman-Nya. Tidak usah diragukan bahwa kita menunggu. Hanya yang kita tunggu ditentukan sekali oleh kesibukan kita selama menunggu. Jangan menunggu kehidupan yang baik yang kesibukannya merusak kesehatan. Jangan mengharapkan menjadi pribadi yang mulia dengan kesibukan yang nanti menjadi berita di televisi. Yang rata-rata umurnya sekarang berapa yang jadi berita di televisi? 60-an, yang dulu orang hebat, pejabat, sangat berwenang, yang kemudian terbukti tidak jujur. Mau tahu yang pasti dalam kehidupan? Yang pasti adalah yang kita pilih. Kalau kita pilih, karena masa depan itu tidak ada yang pasti kecuali pilihannya, maka orang yang memilih jujur, bekerja keras waktu muda, dia mudah dibantu. Orang-orang ini sampai umur 60 tahun tidak usah khawatir menjadi bahan berita di televisi. Tetapi siapapun yang cedera pada kejujurannya, hari ini menjadi isinya berita yang memalukan negara. Golden Ways hanya 1 jam seminggu bersaing dengan berapa puluh jam berita tentang ketidakjujuran orang besar. Yang pasti adalah jadi pribadi yang baik sekarang, sehingga pilihan masa depan yang ditata oleh Tuhan untuk kita adalah sesuatu yang baik. Dan adik kecil kita ini tadi sangat diberkati dengan pengertian seawal itu, bahwa dia harus menjadi pribadi yang baik. Karena apapun yang terjadi, kebaikan adalah kekayaan paling mulia. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih, kita akan lanjutkan dengan pertanyaan dari audiens. Namun kita akan break sejenak Pak. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Mario Teguh, Golden Way.